layu karena sudah menanti. Ku tahu itu pasti sebuah janji dari hati yang harus kita tepati. Teringat dan tersirat akan sebuah kata, bisikan dan ucapanmu yang telah mengandung makna. Sebuah kedipan mata buat aku tertawa, kau buat ku terjaga seperti kau ucapkan mantra. Ku menempuh dan menedu, tetapi engkau selalu teguh melewati jalan yang berliku. Tapi itu tak buatmu pilu, berpacu dalam setiap hentakan lagu yang selalu mengiringi langkahku. You got me losing my mind the way you got me fired up. Never give up for even when I try, yes. You and me against the world with you. Sebuah cerita, sebuah kisah kita berdua kan terdengar dalam berita. Di saat merindu, kan aku tunggu kabarmu. Kan ku sapa dirimu di setiap pagi hariku. Dalam tiap langkahku, kau menjadi hangatku. Tersenyum dengan caraku untuk penuhi hasratmu. Tanpa perlu engkau minta, cause my baby I love you. Ini semua untuk kita, dan berkelana cekrama seperti sebuah film drama. Kita saling lempar canda tawa hingga sampai langit sore senja. We ride or die seperti Bonnie and Clyde, terus bersama hingga ku tutup mata. You got me losing my mind the way you got me fired up. Never give up for even when I try, yes. You and me against the world with you. Give up, girl, even when they try, yes. You and me, I guess the world with you. I'd rather die tonight, tonight, tonight. You have my heart like the beat, the way you got me turned up. Never give up, boy, even when they try, yes. You and me,